Mitra Bisnis, Managing Director IMF menyatakan bahwa kondisi sekarang ini ekonomi liberal sudah tidak cocok lagi diterapkan untuk mengatasi derasnya arus modal. Untuk membicarakan hal itu, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, benarkah IMF mulai tinggalkan ekonomi liberal? Kira-kira perubahan itu apakah juga didasari hal lain? Saya kira pengalaman krisis kemarin itu juga kemudian merubah, kan pada akhirnya semuanya harus pragmatis, merubah IMF bahwa mereka nggak bisa lagi kemudian juga berpandangan dogmatis gitu. Termasuk salah satu yang dianggap penting adalah, sebetulnya nggak tahun ini ya, sejak 2 tahun terakhir itu report yang dibuat oleh chief economist-nya Olivier Blanchard yang mengatakan bahwa capital control itu bukan hal yang tabu, itu part dari toolkit, cuman dia bilang hati-hati dengan ini karena degree-nya, derajatnya tuh macam-macam. Hati-hati dalam implementasi, gunakan pada saat temporary gitu. Karena kan Anda juga nggak bisa tutup terus modal, kalau nggak ada yang masuk, ekonominya juga nggak jalan. Nah, karena itu kemudian ada perubahan di dalam sikap IMF, dan Strauss-Kahn juga mengatakan bahwa, saya kira bahkan di dalam annual meeting Oktober lalu, dia posisinya juga sangat jelas mengenai perlunya regulasi di sektor keuangan. Kemudian mereka juga mendukung mengenai ekspansi fiscal policy pada waktu itu dalam G20. Saya kira memang ada perubahan. Nah, ini pasti nantinya peran dari pemerintah menjadi semakin besar ya, Mas? Nah, tapi ini siklus. Kalau nanti pemerintah itu masuk di semua sektor, semuanya diregulasi, kalau Anda lihat dalam sejarah ekonomi, dulu sampai begitu pemerintah ngatur, sampai ukuran sandwich itu ditentukan oleh pemerintah untuk ngatur cost-nya. Sandwich di pesawat tuh harus sebesar ini supaya mereka bisa ngeset harga tiket berapa. Kalau kemudian regulasinya sampai situ, nanti akan mulai ada concern. Ini kok terlalu banyak campur tangan, akibatnya bisnis nggak jalan. Nanti akan ada lagi pressure untuk diregulasi pasar. Pola ini sebetulnya selalu berlangsung. Tahun 30 Keynes datang dengan preskripsi intervensi pemerintah, berjalan sampai tahun 60, 60 ke 70 kemudian ekonomi mulai melambat gara-gara pemerintah campur di mana-mana. Sehingga tahun 70-an orang mulai bilang, pemerintah mulai minggir deh. Mulailah era yang disebut sebagai Chicago School deregulasi. Tahun 2000 sampai krisis lagi, kembali lagi kepada era Keynes. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.